moke o fingelinga mama o kotisipe papa e nalika mboba yebi tina te yo mobali banda boni ikambo tosani nanda po me mali banda kota na mwali nzaka o fingelinga famie o kundole linga bawa e nalika mboba yebi tina te yo mobali banda boni mabea ndako ya ngana yo oyemba yemba nalabi na nzambe ngana bala teo mama na bala lisusu teo na jire mabenga matako pakali kombe na ndimi potuna tena balaka tutikana na moto na linga mingie Nzambenga na bala teo mama na bala lisusu teo na jire mabenga kata kopa kali kombe na nimi potuna tena balaka utikana na moto na linga mingie nalila nana ningo linga kaye mingie nana naningo nalila kaye asoma Yo yo sikae mama tomeseni te na kuzunge la jipe mangi tokosonga na pesa mama Makambo esilae Nabukwa mono mpaku kumbu na nikeleve Seko beta kanga Seko nyokolonga Seko beta kanga Na kuye bisa jolev na bokilo na lela na naningo na funa na naningo mwana kaka pona mwana yango na umisaye ko changer changer basi o changer tina ba religion wapi lokumu ya moto wapi valeur ya moto wapi sérieux ya moto monte me bossa na façon ya kolinga monte me souda ba porte ya l'amour Na lila

Maestro Star Mania. Yeah. Aluka, Aluka, Gai, Aluka, Aluka, Gai, Aluka, Aluka, Gai, Aluka. Oh, my God, my God, my God, my God. Singing your bolingo,